dan bertanya. Ku baca semua dan tak dapat ku mengerti apa yang terjadi. Remaja yang penuh emosi dan tak pernah dewasa, semoga satu hari kau mengerti apa yang kau lakukan.